Konsultasi Syariah. 3 hal yang ditimbang di hari kiamat. Pertanyaan, Ustadz, apa saja yang akan ditimbang di hari kiamat? Amalnya atau buku catatan amalnya? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mizan di hari kiamat adalah sesuatu yang hakiki dan benar-benar ada. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui seberapa besar ukurannya. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya, niscaya mizan tersebut akan tetap longgar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, pada hari kiamat, mizan akan ditegakkan. Andaikan ia digunakan untuk menimbang langit dan bumi, niscaya ia akan tetap lapang. Maka malaikat pun berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah berfirman, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Maka malaikat berkata, Maha suci engkau, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Hakim dan disahihkan Al-Albani. Mizan sangat akurat dalam menimbang, tidak lebih dan tidak kurang sedikit pun. Mizan diatur oleh Zat yang Maha Adil. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 47. Apa yang ditimbang di hari kiamat? Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang ditimbang kelak di hari kiamat. Setidaknya ada 3 pendapat dalam hal ini. Pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud, lalu diletakkan di atas daun timbangan, baik amal baik maupun amal maksiat. Di antara dalilnya, 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani habibatani ila Ar-Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azhim." Yang artinya, 2 kalimat yang dicintai Allah Ar-Rahman, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, artinya maha suci Allah sambil memujinya dan maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan melebihi akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dan Allah kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang berwujud atau konkret. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, yang benar, yang ditimbang kelak di hari kiamat adalah amal. Kemudian beliau menyebutkan hadis Abu Darda di atas. 2. Yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik pelaku amal. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa badan para hamba akan ditimbang. Berat dan ringannya tergantung dari kekuatan imannya. Berikut di antara dalilnya. 1. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'azimus saminu yaumal qiyamah, la yazinu 'indallahi janaha ba'udah." Yang artinya, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar dan gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, tidak sampai seberat sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejadian ini seperti firman Allah di surat Al-Kahfi, "Fala nukimu lahum yaumal qiyamati wazna." Yang artinya, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Quran surat Al-Kahfi ayat 105. 2. Hadis dari Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang betisnya kecil. Tatkala ia mengambil ranting pohon untuk siwak, tiba-tiba angin berhembus hingga menyingkap pakaiannya, sehingga terlihatlah kedua telapak kaki dan betisnya yang kecil. Para sahabat yang melihatnya pun tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang sedang kalian tertawakan?" Para sahabat menjawab, "Kedua betisnya yang kecil, wahai Nabiullah." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betisnya itu di mizan nanti lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ketiga, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan 99 gulungan catatan dosa miliknya. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang." Kemudian Allah berfirman, "Apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah bertanya, "Apakah engkau memiliki uzur atau alasan?" Dia menjawab, "Tidak, wahai Rabbku." Allah berfirman, "Bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini, engkau tidak akan dianiaya sedikitpun." Kemudian dikeluarkan sebuah kartu, atau bitaqah, yang di dalamnya terdapat kalimat, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh." Yang artinya, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya." Lalu Allah berfirman, "Hadirkan timbanganmu." Dia berkata, "Wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan seluruh gulungan dosa itu?" Allah berfirman, "Sungguh kamu tidak akan didzalimi." Kemudian diletakkan gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu itu pada daun timbangan yang lain. Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu La ilaha illallah lebih berat. Demikianlah, tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Pendapat ketiga ini yang dinilai lebih kuat oleh Al-Qurtubi. Dalam tafsirnya beliau menegaskan, yang benar, berat dan ringannya timbangan itu tergantung pada kitab yang di sana ada catatan amal. Dan ini juga pendapat mayoritas ahli tafsir, dan dinilai lebih kuat oleh Al-Qadi As-Safarini, Ibnu Abdul Bar, dan yang lainnya. Kesimpulan, ketiga pendapat ini tidak bertentangan. Karena itu, yang lebih tepat, semua pendapat bisa dinilai benar. Mengingat semuanya didukung oleh dalil yang sahih, sehingga bisa dikompromikan. Ini kesimpulan dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, mungkin untuk dikompromikan dari semua riwayat yang ada, bahwa semuanya sahih, di mana terkadang yang ditimbang adalah amalnya, terkadang tempat catatan amal, dan terkadang pelaku amal. Demikian, Allahu a'lam.